Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi jalla wa ala, pada malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di dalam melanjutkan kajian kita yang rutin dengan membacakan kitab tanya jawab dari Al-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainu hafidahullahu ta'ala, rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Amin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ma'asyir muslimin, pada malam yang berbahagia ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pertanyaan yang selanjutnya terkait dengan jenis-jenis tauhid dan faidah-faidahnya, yaitu pertanyaan ma huwa tauhidur rabb. Apa itu tauhid ar-rabb, yakni tauhid rububiyah? Maka dijawab oleh beliau rahimahullah, huwa ifraduhu bi af'alihi kal khalqi wat tadbiri wa ghairihima. Qala Allahu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anta rabbus samawati wal ard ila akhiril hadis dalam Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala bi af'alihi, dalam perbuatan-perbuatannya. Mengesakan, mentauhidkan Allah Ta'ala di dalam af'alnya, dalam perbuatan-perbuatannya, dalam tindakan-tindakannya Allah Jalla wa'ala. Seperti mencipta, mengatur alam semesta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan selainnya. Maka semua itu adalah tindakan-tindakan Allah, perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib kita mengesakan Allah di dalam segala perbuatan-perbuatannya. Tidak boleh kita meyakini bahwa di dalam ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ada yang lain yang mencipta selain daripada Allah ta'ala. Di dalam mengatur dan mengawasi seluruh ciptaannya alam semesta ini, tidak boleh kita meyakini ada yang lain selain daripada Allah yang menandingi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam pengaturannya, pengawasannya, dan seterusnya, barakallahu fikum. Maka itulah makna tauhid ar-rububiyah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Maka di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menamakan dirinya dengan Rabb, Rabbul alamin. Maka itu adalah merupakan kandungan daripada tauhid ar-rububiyah, bahwa Allah yang menciptakan, yang menguasai, dan yang mengatur seluruh alam semesta ini. Sebagian ulama kita mendefinisikan tauhid rububiyah yaitu ifradullah fi khalqihi wa mulkihi wa tadbirihi, menyendirikan Allah, mengesakan Allah di dalam tiga hal, yaitu di dalam ciptaannya, di dalam kerajaannya, di dalam pengaturan dan pengawasannya. Maka tidak ada yang menandingi Allah dalam hal mencipta, di dalam menguasai seluruh kerajaan, dan di dalam mengatur serta mengawasi seluruh makhluknya. Barakallahu fikum. Maka itulah definisi daripada tauhid ar-rububiyah yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran yang sangat banyak sekali. Di antaranya apa yang disebutkan oleh penulis di sini rahimahullahu taala, yaitu firman Allah dalam suratul Fatihah pada ayat yang kedua. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ini perselisihan ulama, adapun saya pribadi meyakini bahwa alhamdulillahi rabbil alamin adalah ayat yang pertama dari suratul Fatihah, karena basmalah tidak termasuk di dalam bagian dari suratul Fatihah. Ini sebagai faedah saja barakallahu fikum, dan ini khilaf di kalangan ulama, perselisihan di kalangan ulama ahlus sunnati wal jamaah. Sebagian mereka memasukkan basmalah sebagai ayat yang pertama dan sebagian lainnya tidak memasukkannya. Maka yang rajih, yang kuat dari pendapat perselisihan itu bahwa basmalah tidak termasuk di dalamnya, berdasarkan hadis dalam Sahih Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW menukilkan firman Allah taala, yakni dalam hadisul kursi. Ya, hadisul kursi, Allah taala menyatakan qasamtu shalah kismaini baini wa baina abdi. Aku membagi shalah, yakni suratul Fatihah, itu menjadi dua bagian, yaitu antara untukku dan antara hambaku. Nah, maka Allah taala mengatakan, "Idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin." Apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka ini menunjukkan ayat yang pertama dari suratul Fatihah di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka tiga ayat yang pertama, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, itu adalah Allah, untuk Allah subhanahu wa taala, untuk Allah subhanahu wa taala seluruhnya. Ya, puji-pujian hanya milik Allah, untuk Allah arrahman arrahim, rahmat yang luas adalah milik Allah arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, dan pemilik kerajaan yang menguasai hari pembalasan, hari kiamat, hanya Allah taala. Adapun ayat yang di tengahnya, yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka ini baini wa baina 'abdi, kata Allah, untukku dan untuk hambaku. Untuk Allah adalah yang pertama, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, ibadah itu hanya untuk Allah. Dan iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, pertolongan itu adalah untuk hamba-hamba. Pertolongan berhak diberi dan didapati oleh hamba yang beribadah kepada Allah, yang menegakkan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tiga ayat yang terakhir setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan yang terakhir ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, itu adalah seluruhnya untuk hamba. Naam, yaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus, yakni hidayah, jalan yang kebenaran. Naam, itu untuk hamba, bukan ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalannya orang yang sesat yang dimurkai Allah, yakni Yahudi dan Nasara. Naam, sehingga suratul Fatihah terdiri dari 7 ayat yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, dalam suratul Hijr, ya sab'an minal mathani wa atainaka sab'an minal mathani, dan kami berikan kepadamu wahai Muhammad 7 dari ayat-ayat al-mathani, yang terbagi menjadi 2 ayat-ayat pujian sanjungan, yang terbagi menjadi 2 antara Allah dan antara hambanya. Naam, maka demikian barakallahu fikum, sehingga pendapat yang lebih kuat suratul Fatihah, basmalah tidak termasuk bagian dari suratul Fatihah, sebagaimana dia tidak termasuk di seluruh surah-surah di dalam Al-Quran, dari surah-surah yang pendek pada juz yang 30, mulai dari juz amma yata sa'alun sampai dengan kul a'udzu birabbin nas. Semua basmalah tidak masuk, tetapi dia adalah ayat yang berdiri sendiri, mustaqillah, yang diturunkan Allah Ta'ala khusus untuk dibaca di dalam memulai segala sesuatu, agar kita mendapatkan barokah dari Allah Ta'ala. Maka kita memulai dalam membaca suratul Fatihah juga memulai dengan basmalah, tetapi ya, dia tidak dijaharkan, ya, tidak dijaharkan, karena dia tidak masuk dari bagian suratul Fatihah. Naam, adapun yang berpendapat dia masuk dalam suratul Fatihah, maka wajib dia menjaharkannya. Naam, karena itu pendapatnya dari perselisihan ulama. Walhasil barakallahu fikum, ini yang diantara perselisihan-perselisihan yang ijtihadiyah barakallahu fikum, yang memiliki sisi-sisi pendalilan, ya, dan di sana ada perselisihan yang tadad, ya, tidak masuk dalam perselisihan ijtihadiyah, yang sangat jelas melanggar dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, lalu seseorang berpendapat dengannya, maka itu bukan ijtihadiyah dan pelakunya berdosa dan mendapatkan siksaan Allah Ta'ala sesuai dengan pelanggaran atau penyelewengan, ya, yang dia lakukan. Demikian barakallahu fikum, sehingga kita Ahlus Sunnati wal Jamaah harus membedakan mana perselisihan yang ijtihadiyah dan mana perselisihan yang tadad, bukan tidak termasuk dalam ijtihadiyah, sehingga harus pelakunya bertobat kepada Allah Ta'ala dan dia harus rujuk, naam, menempuh kebenaran dan meninggalkan kesalahan atau kebatilan. Naam, demikian barakallahu fikum. Dan para ulama menyebutkan kebanyakan perselisihan ijtihadiyah itu kebanyakan terkait dengan masalah ahkamul fiqhiyah, hukum-hukum fiqhiyah. Adapun dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara dakwah, dalam perkara manhaj, dalam perkara-perkara yang lainnya, maka kebanyakan perselisihan itu bukan perselisihan ijtihadiyah. Ini penting barakallahu fikum untuk kita mendalaminya dan membedakannya, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama-ulama kita yang mutakhassisun, yang memiliki keahlian khusus di dalam permasalahan ini. Ikhwani fiddin azzakumullah, saya kembali kepada pembahasan kita bahwa firman Allah Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin dari awal suratul Fatihah ini menunjukkan kepada kita penetapan tauhid ar-rububiyah, yaitu pada firman Allah Ta'ala rabbul alamin, bahwa Allah Rabb semesta alam, ya, bahwasanya Allah dia yang menciptakan alam semesta ini, dia yang menguasainya, yang merajainya, dan dia yang mengatur serta mengawasinya. Ini makna daripada tauhid atau definisi daripada tauhid ar-rububiyah. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta rabbus samawati wal ard, engkau adalah Rabbnya langit dan bumi. Naam, juga bermakna bahwa Allah Ta'ala yang menciptakan, yang menguasai dan yang mengawasi langit-langit dan bumi dan seluruh makhluk. Naam, kemudian kita beralih kepada pertanyaan selanjutnya. Ya, perlu saya tekankan bahwa pada tauhid rububiyah ini beriman dengannya musyrikun kafirun. Musyrikun kafirun beriman dengan tauhid rububiyah. Dan itu sangat banyak di dalam Al-Quran barakallahu fikum, yang telah kita singgung dalam majelis-majelis kita sebelumnya. Naam, dari ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa orang-orang kafir beriman dengan tauhid rububiyah. Di antaranya firman Allah Ta'ala, Qul man yarzukukum minas samai wal ard, amman yamliku sama wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayit, wa yukhrijul mayita minal hayy, wa man yudabbirul amr, fasayakuluna Allah. Katakan, siapa yang memberi rezeki dari langit dan dari bumi? Siapa yang menguasai penglihatan, pendengaran? Siapa yang menghidupkan setelah kematian, mematikan setelah kehidupan? Siapa yang mengatur alam semesta ini? Orang-orang kafir serentak menjawab, Allah. Adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti musyrikun kafirun beriman dengan tauhid rububiyah. Naam. Namun apakah mereka berubah menjadi muslim dengan tauhid rububiyah tersebut? Keluar dari kafir dan menjadi muslim? Ya, jawabannya tidak. Karena mereka tidak mau bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Dan inilah pertanyaan yang selanjutnya. Ma huwa tauhidul ilah atau ilahiyah? Apa itu tauhid uluhiyah atau tauhid al-ubudiyah? Tauhid yang kedua setelah tauhid rububiyah. Maka dijawab oleh penulis rahimahullahu taala, huwa ifraduhu bil ibadati kad-du'a wadh-dhabhi wan-nadhri wal-hukmi was-salati war-raja'i wal-khawfi wal-isti'anati wat-tawakkuli wa ghairiha. Qala Allah taala, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Tauhid uluhiyah adalah menyendirikan, mengesakan Allah dalam ibadah. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam seluruh jenis ibadah. Seperti doa, menyembelih, bernazar, berhukum, menegakkan sholat, sifat harap, sifat takut, meminta pertolongan, tawakal dan selainnya. Semua itu adalah jenis-jenis ibadah yang wajib dimurnikan, dijernihkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata dan tidak ada yang lainnya. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahu wahida la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Dialah sesembahan, sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, tunggal, la ilaha illahu, tidak ada yang berhak untuk diibadahi, disembah secara benar, hak kecuali hanya Allah ta'ala. Di sini menunjukkan di sana ada sesembahan yang batil. Nah, jadi kalimat la ilaha illallah itu menunjukkan bahwa di sana banyak ibadah-ibadah yang batil. Sesembahan-sesembahan Tuhan-Tuhan tetapi batil. Ya, dia bukan hak. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna min dunihi huwal batil. Dialah Allah Ta'ala yang hak. Ya, sesembahan yang benar, adapun selainnya adalah batil. Sekali lagi menunjukkan di sana ada sesembahan yang batil, ya, yang di mana mereka beribadah kepadanya selain daripada Allah Ta'ala, atau mereka beribadah kepadanya bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni memperserikatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesembahan-sesembahan tersebut. Naam, jadi sini sangat jelas barakallahu fikum. Sehingga orang-orang yang beribadah melalui kuburan-kuburan para wali, melalui para jin, para syaitan, ya, melalui bebatuan, kuburan, pepohonan, tempat-tempat yang dikeramatkan dan lain sebagainya, semua itu menggugurkan tauhid uluhiyah dan merupakan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini barakallahu fikum dosa yang paling besar, dan ini yang terjatuh di dalamnya kaum musyrikun kafirun, yang mereka tidak mau mentauhidkan Allah dalam hal ibadah, segala jenis ibadah, tapi mereka hanya mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah. Naam. Mana dalilnya barakallahu fikum? Di antara dalilnya di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, terkait dengan orang-orang yang mengendarai kapal di lautan. Naam, yakni dari kaum musyrikun yang berlayar di lautan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan angin yang kencang sehingga terjadi ombak yang sangat besar dan kapalnya terancam dengan tenggelam, ya, maka ketika itu mereka serentak, ya, menjawab falamma najahum ilal bar idahum yusyrikun, idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal bar idahum yusyrikun, ya, ketika mereka berlayar di lautan mereka diberi musibah oleh Allah Ta'ala dengan ombak yang besar tadi, angin yang kencang, mereka serta-merta berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan mengesakan Allah. Da'awallaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, yakni mentauhidkan Allah, ya, memurdikan ibadah itu hanya kepada Allah. Tapi ketika musibah datang, tapi kata Allah, falamma najahum ilal bar idahum yusyrikun. Tatkala mereka diselamatkan oleh Allah, dan itu sebagai ujian, fitnah, diselamatkan sampai ke darat. Apa yang mereka lakukan? Idahum yusyrikun. Serta-merta mereka kembali kepada kesyirikan-kesyirikannya, yaitu beribadah melalui Lata, Uzza, Manat, beribadah melalui pohon-pohon, beribadah melalui para wali-wali yang telah meninggal dunia di kuburannya, dengan jenis-jenis ibadah yang syirik yang mereka lakukan. Naam, maka menunjukkan bahwa musyrikun mereka tidak mentauhidkan Allah dalam hal tauhid uluhiyah. Ya, dalam hal tauhid uluhiyah mereka enggan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwakan tauhid ini kepada pamannya yang hendak meninggal dunia, yakni Abu Talib, maka datanglah gembong-gembong musyrikin dari, ya, sahabat-sahabat Abu Talib, ya, datang Abu Jahal, ya, dan yang lainnya menghalangi Abu Talib untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya, dengan pernyataan mereka bahwa apakah engkau meninggalkan sesembahan-sesembahan nenek-nenek moyang kita. Nah, itu pernyataan mereka kepada Abu Talib, sehingga dengan itu Abu Talib tidak jadi masuk Islam, tidak jadi untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya, sehingga dia mati dalam keadaan kufur waliyadzubillah. Nah, dan ada pengkhususan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, bisa memberi syafaat kepada kafir, itu pengkhususan, karena kaum kafirin tidak akan bisa mendapatkan syafaat kecuali satu saja, yaitu pamannya Rasulullah Abu Talib. Bagaimana syafaatnya? Yaitu diringankan siksaannya di dalam neraka, kekal dalam neraka, namun sempat diringankan siksaannya, ya, dan itu syafaat melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siksaan yang paling ringannya adalah dia dipakaikan sandal dari api neraka, wa yaghli biha dimaghuhu, seketika itu meleleh ubun-ubunnya. Naam, fanasallallahu assalamata wal afiyah. Ini siksaan neraka yang, ya, paling ringan terhadap paman Rasulullah Abu Talib. Maka di sini juga menguatkan dan menunjukkan pada kita bahwa kaum musyrikin kafirun mereka tidak mau mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah. Nah, karena mereka tahu konsekuensinya. Apa itu? Mereka harus meninggalkan cara-cara beribadahnya mereka melalui Lata, Uzza, Manat, ya, melalui pohon, melalui kuburan dan sebagainya. Harus ditinggalkan semuanya. Nah, itu mereka tidak inginkan. Ya, nenek-nenek moyangnya harus ditinggalkan. Harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan di sini menunjukkan pula kepada kita bahwa dulu musyrikin kafirun mereka berbuat syirik, apa, ketika mereka dalam keadaan lapang berbuat syirik kepada Allah di darat, tapi ketika ditimpa musibah mereka sadar. Ya, langsung mereka lupakan kesyirikannya, langsung beralih kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadahnya kepada Allah. Itu dulu. Ya, kaum musyrikun. Adapun di zaman kita sekarang terbalik. Di masa lapangan, di darat, di masa sehat, dia berbuat syirik kepada Allah. Di masa kesempitan, di masa sakit, ya, diuji, dicoba, kesyirikannya bertambah. Ya, itu bedanya. Kalau orang dulu tidak, kalau diuji, dikasih musibah, langsung sadar bertauhid kepada Allah. Kalau orang-orang sekarang diberi ujian, bertambah kesyirikannya. Ya, terbukti misalnya dukun-dukun paranormal. Ya, ketika dia diberi ujian sakit, ya, cari dukun, bukan luju, bukan apa, mentauhidkan Allah, ya, memperbaiki ibadahnya, amalan-amalannya, bertobat kepada Allah, ya, menjauhi kesyirikan, tidak, tetapi justru dia datang ke dukun-dukun, ya, meramalkan tentang sakitnya. Ya, padahal mendatangi dukun itu syirik, kufur. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naam, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafar bima unzila bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, ya, tukang ramal atau paranormal, dia datangi lalu kemudian dia benarkan apa yang dia ucapkan, ya, maka sungguh dia telah kafir terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka barakallahu fikum, ya, ini bedanya. Nah, kemudian perbedaan yang kedua, orang dulu kebanyakan kesyirikannya itu kepada makhluk yang tidak berdosa. Pohon, batu, ya, itu tidak berdosa. Makhluk, benda mati. Di zaman sekarang kebanyakan kesyirikan yang dilakukan kepada makhluk yang berdosa. Ya, kepada orang-orang yang dikultuskan, ya, kepada pawang-pawang dan lain sebagainya. Mereka ini banyak dosa, tapi dikultuskan. Ya, diangkat sebagaimana kaum Nasrani mengangkat Nabi Isa. Ya, sebagai Tuhan, naudzubillah. Ya, sebagai arbaban warahbana min dunillah. Apa? Sebagai arbaban min dunillah. Sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Ini, ya, perbedaannya orang kesyirikan dulu dengan di zaman sekarang. Naam. Kemudian ikhwani fiddin azzakumullah. Ya, ketika kita mengetahui hal itu, di sini menunjukkan kita sangat berperan, ya, dituntut untuk mendakwakan tauhid, untuk kita bersemangat dalam dakwah, memahamkan umat Islam, umat manusia secara keseluruhan kepada tauhid yang hak, yang benar. Bagaimana beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, sesuai dengan tuntunan para ulama Ahlu Sunnati wal Jamaah. Nah, dalam mentauhidkan Allah terhadap rububiyah, terhadap uluhiyah, ya. Dan ini merupakan inti daripada dakwah seluruh para nabi dan rasul, yaitu fokus kepada dakwah tauhid uluhiyah. Adapun rububiyah, ya, kebanyakan orang beriman adanya Allah taala, bahwa Allah yang mencipta. Ya, sedikit dari manusia yang ingkar bahwa tidak ada Tuhan. Ya, atau tidak ada pencipta. Dari para komunis, ateis yang tidak percaya adanya Tuhan. Itu sedikit, kebanyakan manusia beriman adanya Tuhan. Ya. Tetapi keyakinannya itu yang berbeda-beda. Ada yang keyakinannya syirik, ya. Meyakini bahwa Tuhan itu adalah, Tuhannya adalah dewa-dewa misalnya. Banyak. Ya, ada dewa laut, ada dewa darat, dewa gunung dan sebagainya. Ya, itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia meyakini itu adalah Tuhan, pencipta. Ya, ada yang meyakini bahwa nabi itu titisannya Allah, seperti Nabi Isa, diyakini bahwa dia titisannya Allah. Ini juga syirik kufur. Barakallahu fikum. maka yang benar adalah Islam, yaitu keyakinan Islam meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la ilaha illa huwa, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi, disembah secara benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan wajib meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Naam, segala bentuk kesyirikan baik dalam ucapan, perbuatan atau terlebih-lebih dalam keyakinan. Naam, bahkan terhadap para nabi dan rasul kita meyakini mereka bukan Tuhan, mereka tidak mengetahui yang gaib, mereka bukan titisan Allah. Naam, tapi mereka adalah manusia biasa dan mereka adalah nabi dan rasul. Itulah yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan wahai Muhammad kepada umat manusia itu bahwa aku adalah manusia biasa, basyar. Ya. Bedanya dengan kalian, aku diutus oleh Allah dengan wahyu. Ya. Qul innama ana basyarukum mithlukum. Aku manusia seperti kalian. Ya. Yuha ilayya annama ilahu wahid, la ilaha illahu. Ya, akan tetapi aku diberi wahyu dari Allah Ta'ala yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan hanya Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Itu ya seruan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dalam Al-Qur'an. Makna itulah keyakinan yang benar dari akidatul Islam. Akidah Islam yakni tauhid. Naam, mentauhidkan Allah Ta'ala di dalam rububiyah, di dalam uluhiyah. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu Ta'ala juga menukilkan kepada kita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terkait dalam jawaban beliau dari makna tauhid uluhiyah atau ubudiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilai, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilai syahadatu an la ilaha illallah." Hadis ini dalam Bukhari Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'ad bin Jabal yang diutus ke Yaman. Ya, dan juga sahabat yang lainnya, Abu Musa Al-Asy'ari, Ali bin Abi Thalib, yang pernah diutus ke Yaman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hendaklah awal yang pertama kali kalian dakwakan kepada ahlul kitab, ya, kepada Yahudi dan Nasara di Yaman, dakwakanlah yang pertama kalinya syahada la ilaha illallah." Syahada la ilaha illallah. Nah, ini perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum berdakwah yang lain. Yang pertama kalian dakwakan adalah syahada la ilaha illallah. Nah, ini wasiat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat yang lain, ila an yuwahhidullah, dakwakan yang pertama kali bagaimana mereka mentauhidkan Allah, bagaimana mereka mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh jenis ibadah. Nah, ya baru fa'in atau ukali dalik, ya kalau mereka mengikutimu baru engkau sampaikan tentang sholat, ya setelahnya itu puasa, zakat, haji dan seterusnya secara bertahap, ya secara marhalah. Naam, maka inilah dakwah ahlu sunnati wal jamaah. Naam, dakwah tauhid itu yang dikedepankan, didahulukan, dan ini tidak boleh dipandang enteng ya oleh umat Islam bahwa mereka sudah faham dengan ini. Ya, tidak boleh, dia harus belajar dan belajar dan mendalaminya. Berapa banyak orang yang ya mengatakan Islam, kaum muslimun, mereka sholat, namun mereka gugurkan sholat mereka itu dengan syirik. Dengan syirik, barakallahu fikum. Nah, seperti yang saya contohkan dalam hadis Bukhari Muslim, ada sahabat yang mengucapkan, "Masya Allah wa syita, apa yang engkau kehendaki dan apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki." Rasulullah marah kepada sahabat itu. Ini dalam hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aja'altani lillahi niddan?" Apakah engkau menjadikan aku tandingan serikat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba dengan ucapan itu, ringkas singkat, ucapan yang ringan, "Masya Allah wa syita." Itu keliru. Itu ucapan yang mengandung kesyirikan dengan kata "dan". Tapi kata Nabi SAW, kulu masya Allah thumma syita. Katakan apa yang Allah kehendaki kemudian yang engkau kehendaki. Coba perbedaannya kata dan dengan apa? Kemudian. Kata waw wa dengan thumma. Dalam bahasa Arab waw huruf atof, artinya dan. Ya. Kemudian thumma huruf atof juga, namun artinya kemudian. Ya, berbeda artinya. Maka dengan dua kata itu, ya, satu membedakannya, ya, yang satu seseorang jatuh ke dalam kesyirikan dan yang satunya dia benar sehingga dia bertauhid kepada Allah Ta'ala dengan ucapannya. Demikian barakallahu fikum. Di hadis yang lain ada orang yang ibu yang membawa anaknya, anaknya itu memakai gelang. Ya, gelang yang dia yakini itu bisa menolak, memberi manfaat dan menolak mafsadat. Gelang-gelang sebagaimana yang dilakukan oleh zaman orang-orang di zaman sekarang. Ada yang pakai gelang, ada yang pakai cincin, ada yang di pinggangnya, di kakinya, ya, ada yang kulau-kulau, permata-permata dan lain sebagainya. Semua itu syirkum billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada ibunya anak tersebut, ya, buang itu, lepaskan kalau engkau mau selamat dari api neraka. Nah, jadi diancam, ya, dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka seketika itu, ya, gelang itu dibuang oleh ibunya. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Ta'ala. Naam, barakallahu fikum. Dan dalil-dalil yang semisal ini sangat banyak sekali, ya, yang menunjukkan pada kita semua pentingnya tauhid, ya, dan harus kita memahaminya dengan baik dan memahami lawannya yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, kemudian pertanyaan selanjutnya. Nah, sebelum kita sebenarnya pertanyaan yang apa pembahasan selanjutnya ini adalah tauhid yang ketiga, sifatullah dan asma'ihi. Namun beliau di sini ya menambahkan ya sebelum masuk kepada pembahasan jenis tauhid yang ketiga, mentauhidkan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya, ya beliau menambahkan pertanyaan yaitu ma hiya al-ghaya min tauhidir rabb wal ilah. Apa tujuan daripada meyakini tauhid rububiyah dan uluhiyah? Ya, apa tujuannya? Maka dijawab oleh beliau barakallahu fikum, al-ghayatu min tauhidir rabbi wal ilah ya'rifun nas 'azamata rabbihim wa ma'budihim wa fayufriduhu fi ibadatihim wa yuti'uhu fi sulukihim wa yastaqirru al-imanu fi qulubihim wa yatahawwalu ila 'amalin fi waqi'il ardh fayuqimu daulatal Islam. Tujuan mengetahui tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah agar manusia mengenal kebesaran keagungan Allah Rabb mereka. Ya, kebesaran Allah sesembahan mereka. Lalu mereka mengesakan Allah di dalam seluruh jenis-jenis ibadah mereka. Mentaati Allah Ta'ala dalam seluruh perilaku mereka. Wa yastaqirul iman fi qulubihim. Dan keimanan itu bercokol di dalam kolbu-kolbu mereka. Sehingga kemudian setelah itu terwujudkan dalam bentuk praktek amal dalam kehidupannya di muka bumi ini. Fayuqimu daulatal Islam. Maka dengan itu mereka kemudian menegakkan daulah Islam, khilafah, kepemimpinan Islam. Khilafah Islam. Barakallahu fikum. Karena memang janji Allah dalam Al-Quran, khilafah Islam tidak akan bisa tegak. Tidak mungkin. Ya. Kalau dia tidak tegak di atas tauhid rububiyah, uluhiyah dan tauhid asma wa sifat, tiga jenis tauhid ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an dari akhir dari surah An-Nur, ya. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Kita perhatikan Allah Ta'ala menjanjikan pada kalian, kata Allah, sebagaimana Allah Ta'ala telah mewujudkannya pada orang-orang sebelum kalian, itu khilafah, kepemimpinan Islam, negara Islam, ya, dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Nah, bagaimana bisa terwujudkan itu yang kemudian negeri mereka aman dari rasa takut diganti dengan rasa aman, menjadi makmur, ya, menjadi bahagia? Sebabnya kata Allah, ya'budu dani la yusyriku nabi syai'a, karena mereka itu mentauhidkan aku dalam seluruh ibadah dan tidak memperserikatkan aku sedikit pun. Ya, demikian Allah Subhanahu wa taala menyatakan. Sehingga para ulama dalam menjelaskan ayat ini, bahwa ini kunci, ya, keberhasilan, kunci kebahagiaan, kemakmuran dan tegaknya kepemimpinan yang Islam, yang adil, khilafah Islamiyah, kuncinya adalah tauhid. Ketika negeri itu dan penduduk negeri itu mentauhidkan Allah dalam hal, ya, tauhid uluhiyah secara khusus. Ya. Karena kalau orang bertauhid uluhiyah, maka tauhid rububiyah sudah pasti mengikut. Tidak mungkin kita beribadah kepada Allah murni, kita tidak perserikatkan Allah, lalu kita meyakini ada pencipta selain Allah, kan tidak mungkin. Mustahil. Tapi kalau bertauhid rububiyah, belum tentu dia bertauhid uluhiyah sebagaimana musyrikun. Meyakini Allah pencipta, tapi dia memperserikatkan Allah dengan yang lainnya dalam jenis-jenis ibadahnya. Nah, demikian barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaallah taala pada pembahasan, ya, tauhid asma wa sifat, ya, dan juga tambahan sedikit dari terkait dengan tauhid rububiyah yang kaitannya dengan berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pembahasan yang sangat penting pula, yang di zaman kita sekarang, ya, banyak terjadi ketimpangan sehingga mengkafirkan penguasa karena tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan Al-Qur'an dan Sunnah, ya, seluruh negara-negara yang berundang-undang selain dari Al-Qur'an dan Sunnah dikafirkan semua. Kenapa? Karena mereka berhukum dengan hukum selain Allah. Ini akan datang rinciannya insyaallah taala, kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik. Kita cukupkan dengan kafarah majlis, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.